dan rangkai bersama Pantura Live Music. Pak Lono jan. Pak Lono jan. Hah? Pak Lono. Jan oh dhewe, aku wedi. Ya. Cari jodoh. Nanti sayangku. Ayo bongo. Ramli. Jalano pangestu sik ta. Ya kowe dhewe salim aku wis salim kok. Ayo. Ayo wong loro. Aku mau. Wangsuli coba takonono setinggi yen ku mangan lawuhku lawuh tempe yo mestine aku yo lawuh tempe yen ben esok ben sehat aku dede kewajibanku aku ngancani dede. Aku tak jalan utang sih ya. Ya. Minta izin, Pak. Utangnya saya ke Pak. Ayo. Utangnya saya ke. Ayo nak kue lunga anak bareng karo aku. Aku ayu kowe anjora kepiye. Aku nasir de. Gak apa-apa Weli. Tapi jadi terus lah pokok ente kowe mati mari. Iya kan ente lo tak asik ke buka sandal waktu atau ke buki waktu neta ucap kerai. Yeah. matur suwun kadirannya. Mas, ora cuman mami kae. Sampun. Hah? Aku ngrasih jo jutani. Ngrasih jo. Gratis. Ayo Mas yo. Mas Lovely. Hei saya. Aja aneh-aneh marake bingung piye leh kumangsuli. Mas, dalem cilik. Suwe sayang karo aku, Mas. Oh, seksine langit bumi. Upama aku dadi kembang, aku sing dadi kembange. Upama dadi bulan, aku dadi lintange. Upama dadi utu, dadi pemsoden ae. Tenang dosa terus. Upama dadi untung, kowe dadi apa li? Lho dadi sikate to.